Makanya ulama-ulama dulu mentradisikan orang harus cara berpikir kata sulam taufik, kata sulam sabina, ya kudu minallah wa ilallah wa bil wa billah. Sing cara wong latihan ngaji merujukno bingung min huwa la huwa bi. Maksudnya minallah wa ilallah wa bil wa billah. Kita punya rahmat begini ya, kita iman dari Allah. Kemudian rahmat ini kita salurkan, kita ngajar, kira sedekah juga karena Allah. Punya kekuatan itu semua juga atas nama rahmat Allah. Sehingga itu membunuh keangkuhan, membunuh kepikiran, membunuh hal-hal yang jelek. Tapi dari awal kowe ngerasa duwe kuwe. Ketika sedekah ning wong ya ngerasa wong iku utang jasa mbek kowe, mengko duwe iku jare wekmu. Wong iku utang jasa ning ku. Lah nek kowe dhuwit 10.000 wis dadi pahlawan, pangeran sing di bumi ra dadi pahlawan, tetem beda kok endi? Kowe semper ta sem? Semper. Mulane bener Quran, ana wong ra ikhlas diarani kaumun sing layak kilun, wong ra duwe akal. Wong ra ikhlas cara Quran wong ra duwe napa? Akal. Logikanya jelas. Kalau saya punya uang 1 juta tak kasih ke orang, saya merasa pahlawan. Bagaimana yang punya bumi enggak dianggap pahlawan? Wong kula iso liwat ngekekno fakir miskin liwat bumi ku wae pangeran. Engko aku di duwe kadal jagung sing gawe jagung ya pangeran. Misalnya aku mergo dadi visioner dibayar dadi profesional sing medhi rahmat iku ya penge. Lah saiki dhisik 1 juta tak kekno fakir miskin iso unda-unda. Iku nak rasane semper wong. Makanya ikhlas itu logika tertinggi. Saya itu pernah seminar di Jogja ditakoki, kenapa Pak Ba umat Islam menyarankan ikhlas? Jawaban kula enak. Ikhlas adalah logika tertinggi seorang manusia. Karena dengan ikhlas artinya kita berpikir objektif. Jika Anda punya uang 1 juta kamu kasihkan fakir miskin dan kamu merasa itu uangmu, itu namanya tidak rasional. Bagaimana Anda merasa itu uang kamu? Ya, karena yang kerja saya, kamu pakai apa kerja? Pakai tangan kakimu, itu yang bikin juga Allah. Semua itu ciptaannya Allah. Kamu bisa melakukan itu juga ciptaannya Allah. Bagaimana mungkin kamu merasa kalau uang itu milik? Makanya sama-sama ngaji Quran, nak uang alim yang kastanya tinggi, tentu dia akan baca walillahi mulkus samawati wal ardh. Semua ini milik Tuhan. Ya akhirnya bisa melakukan innama nutimukum liwajillahi la nuridu minkum jazaa'u wala syukur. Aku ngeke imangan kuwe iku ikhlas. Ya ora kepengin mbok wales, ya ora kepengin kata matur nu. La nuridu minkum jazaa'u wala syukur. Karena logika ikhlas itu paling gampang. Kula nu mboten nyesal misale sok ben dadi kiai bubar ana sing seneng kula mboten nyesal. Semua amal yang saya ikhlaskan itu pasti abadi di depan Allah. Meskipun mungkin cara lahir ada genjang-genjing di kehidupan ini. Misalnya rasanya jadi kiai kadang yang naik turun gelombang. Nah kalau betul nanti kepikir. Ngonco-ngonco kalau sering konsultasi begitu loh. Gue sama jadi kiai kok pede. Ngamal apa cara pede jawaban dulu. Nah nak sebenar misalnya gue jangan ditegur jatuh rano sing seneng gue. Rano jatuh. Nak raih kelas gue jatuh. Angker je ikhlas orang jatuh. Nah, saya kira aku dipengaruh ya mulai ibadahku ngaji. Sebenarnya nak pengaruh ibu bar ibadahku wiridan dengan gampang loh repot. Kan. Ibadah yang kedua ya infak pas melarat ya sabar tuh macam ibadah yang melarat tapi apa meneh pas jadi kiai ibadah yang mulang istirahat jadi kiai wiridan kok repot. Artinya kalau semuanya berdasar ikhlas itu pasti nyaman pasti apa? Tapi kalau dari awal berdasar hadzun nafsi hak-hak kita itu akan rusak semua. Paham ya kalau balen ini jadi carane ikhlas itu dimulai cara berpikir yang benar termasuk untuk menghindari sifat kikir. Kata Nabi Muhammad wa sah aku kepengen sarapan mbek daging mau. Ya Rasulullah sayang daging niku mun telas. Lho kena apa entek kula sukakno tiyang niku. Aisyah sing mbok kekno iku sing ijek. Sehingga dulu sahabat itu nak ana perang atau napa-napa lu cepet-cepetan berlomba ngekei. Mergo jare ben ijek. Ben apa? Ini jenis lantana lebih berat kata tunfiku memang untuk hibur sahabat tolkhaw sugai-sugai sahabat di perkebunan kurma paling disenangi ketika ada ayat lantana lebih berat kata tunfiku memang untuk hibur kue itu bakal untuk keapian nganti sedekah barang yang paling buat senangi itu mikir kebun mana yang paling dia senangi barang ketemu beruha ini terus ya Rasulullah beruha ini kebun kurma paling kalau senangi kalau suka ada jenis. Nah, saya kan gak apa sudah kok golek sing paling ora disenengi. Misalnya wedhus golek sing kuru, paham ya? Dhuwit golek sing receh. Ya kan terus kualik kabeh. Ya karena dari awal itu nganggep sedekah itu yang abadi. Berarti nek sing tak kekno barang paling apik kok sing abadi tak panen ning akhirat ya barang sing paling napa? Karena konstruksi pikirannya sudah benar, otaknya sudah benar, paham gitu. Tapi kita kan boten nganggep yang kita kuasa itu yang masih, yang kita kasihkan orang, yang hilang. Begitu juga Nabi Ibrahim, terus Abu Bakar, Sayyidina Umar, orang-orang sholah itu begitu. Terus masalah cara berpikir itu kita harus anut Rasulullah. Di misalnya Nabi itu nganggep sholat itu istirahat, nganggep tidur itu kodrat manusia. Manusia. Jadi tidur yang dianggap problem, bukan sholat yang dianggap apa? Sehingga coba zaman delok teng Quran, tata jafa junubu, mereka mengangkat lambungnya, mengangkat songko tempat tidur. Anil madoja. Lho bahasa Arabe nggon turu ora jenenge nggon turu. Nggon turu artine nggon setengah mati, nggon wong aras-arasen, nggone wong kukar. Sementara sholat itu satu pesta dengan Tuhan. Satu komunikasi dengan Tuhan, Raja alam raya ini. Wong kowe ketemu presiden bangga prakarya. Mestine cara logika kita, lho salat itu harus kastanya tertinggi karena tempat di mana saya munajat be pangeran, komunikasi be pangeran. Sementara ranjam statusnya mau tempat tidur, tempat aras-arasan. Dengan logika ini kita mudah sekali mengorbankan sing jenenge tempat tidur demi salat. Paham nggih? Ya? Tapi itu dari awal cara berpikir orang ngono. Jok ngantuk ana azan. Waduh. Wayahnya pisan. Oh, dua asar setengah munafik. Itu dalam terminologi Quran bahasa ekstrimnya itu setengah munafik kalau logika begitu. Itu yang disebut Quran wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wong munafik ku salat tapi rasa-rasen. Jadi nak salat jek ana rasa-rasen ku ana semi munafik ya cara Quran. Lho niki tenan. Iku wonten ayate. Nggih wa idza qamu ila sholati qamu napa? Kusala. Supaya kamu tidak munafik, nak sholat kudu terengginas karena kamu anggap itu pesta, satu kehormatan di mana kita hanya seorang hamba diberi hak komunikasi dengan Allah Raja alam ini. Ya cara berpikir gitu ulang-ulang, kados kula harus diulang-ulang terus. Ya Allah, saya sedang komunikasi dengan Engkau Raja alam ini. Engkau adalah zat paling penting dalam kehidupan saya. Engkau adalah zat paling penting dalam kematian saya. Sehingga diulang-ulang. Dan itu yang dilatihkan Nabi Ibrahim kepada semua umat. Ini gua inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, Engkau zat terpenting. Karena Engkau zat terpenting, sholat saya demi Engkau. Hidup mati saya juga di tangan Engkau. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dengan logika ini, dengan tauhid ini, nak urip kula terserah jenengan, mati kula terserah jenengan. Kula pun nyerah total, aslamtu li rabbil alamin. Kula nyerah tentunya. Utawa sebagian redaksi wa ana awalul muslimin. Ya, tapi tenggene umat Nabi tentu dirubah wa ana minal muslimin. Jadi terus total penyerahan dirinya pada Allah itu total. Dan ini rasional. Menyerahkan diri pada zat agung, zat paling penting. Luwih ra rasional meneh nasibku mbok serahno ning tempat iki. Utang akeh, masalah akeh, sembuh pokoke penting turu sik. Kowe turu artine ra nyerah. Semua badan kamu, akal kamu, kamu nonaktifkan, mbok offno. Mbok mbok pasrahno tempat tidur. Lho ngono kok ngaku pinter. Paham iki napa? Paham. Ya kok ngaku soleh, kok mentolo, teke kliru ngaku soleh, ngaku pinter. Lewat ngaji ini sampean akan tahu kenapa tidur dianggap problem, sholat dianggap pesta. Lah kematian juga begitu. Kowe nak ndelok mati, wak wedi. Wong Indonesia ngarep lah mati wedi. Oh, sak urip-uripe ora tau duwe dhuwit, urip disia-sia tangga, nak jenenge mati tetep napa? Wedi. Coba kalau logika kematian kita rubah. Kados sing diajarkan Jalaluddin Ar-Rumi. Alhamdulillah teng Indonesia nak tiang-tiang kuno itu melok Jalaluddin Rumi meskipun ora asal usule tapi melok-melok. Meskipun akhirnya dipakai teroris. Jalaluddin Rumi itu seorang sufi zuhud. Beliau terkenal sekali, tiang Khurasan. Dia beliau itu walhasil muridnya banyak, beliau pengaruhnya besar. Beliau saking senangnya Allah itu punya tarian isek, ini disebut tarian apa? Rumi. Jadi nyanyi wiridan-wiridan sambil apa? Nari.

mana saya itu bercengkrama asik. Ya cara bahasa gaulnya apa bercengkrama asik. Sing disebut tiang-tiang torekoh, terus orang torekoh gawe ajaran saya ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Orang itu kalau ingat Allah, ingat fungsinya Allah, ingat ke eksistensi Allah, keberadaan Allah, tentu hati ini tenang. Ya, daripada yakin mati kena santet ambek dukun sing rata wadus rata salat tak tok keren mati dijubuk malaikat Israel. Gagah kalah ambek malaikat Israel napa gagah? Wong kok kalah ambek dukun rata wadus ngene gak gagah. Nah, tapi jenengan nyasane mandi misal. Sing mandi ku malaikat Israel. Gagah, paham lho? Mulane ku harus dilatih. Sama di madine santet tak mandek tergandeng, mulane ku harus dilatih. Sama di madine santet tak mandek tergandeng, malah patsek. Wah, paham gitu. Soal sebab lahir itu macam-macam. Lah sahabat itu cara berpikir ngono. Kula aja eling bapak nak niku badhe sari sering nadyomno sair ngati. Napa jenenge? Ta'addadatil asbab wal maut wahidun. Terus sahabat-sahabat dulu kalau mau perang itu punya logika wong mesti mati. Ta'addadatil asbab, sebab kematian itu bisa macam-macam, tapi wal maut tetap napa? Wahid. Kematian tetap sitok. Saman saiki delok. Sauripuripe Pak Harto iku dhisik ana gestok ana PKI tukaran mbek PKI. Sauripuripe militer iku matine ya biasa. Padahal sauripuripe bersentuhan mbek senjata. Kadang ana bocah dolanan malah ana peluru nyasar. Iku nunjukno manusa iku ora iso mrediksi kematian. Orang yang bersentuhan mbek senjata terus kapundhute biasa. Kadang gak cilik mlayu-mlaku kena napa? Peluru. Makanya termasuk kemenangan sahabat saat perang itu diantaranya logika niki akidah. Pernah seorang sahabat itu berhadapan mbek wong kafir. Ini sahabat tenan sahabat kan. Ditakoni, "Kowe nak perang kok kendel? Cirine sahabate Muhammad itu nak perang kok kendel kena kebut." Wong kafir teko, "Kowe nak perang do nekat." Jawabe sahabat itu, "Enak. Kamu tahu, kita-kita mencintai kematian kayak mencintai kehidupan, bahkan lebih." Meriang wong kafir. Kamu tahu ya, kita-kita ini mencintai kematian kayak mencintai apa? Kehidupan ya, bahkan lebih ya. Ya, meriah ya, yang sawang nekat ini ada lereng. Nah cumanya ironisnya di Indonesia yang niru gitu, yang saya lakukan ini malah ekstremis. Sebetulnya kita juga harus melakukan itu, tapi raporu dadi apa? Ekstremis. Jadi artinya melarat itu yurawat di, dikucilkan orang yurawat di, bek sandat yurawat di, bek musibah ya nopo orang. Mereka yakin bahwa kematian, kehidupan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Paham itu, terus lewat ngaji ini tentang lau antum tamlikuna. Terus mangke kalau orang pun pamit ke Anam karena ini besok itu 10 Muharram ya. Jadi saya nanti habis ngaji langsung pulang. Tapi nanti sempat mengatamkan surat Isra. Ini kita, tanpa sengaja di dalam Pangeran Kersakno hari ini tanggal Tasu'a 9 dan pas khatam surat napa? Isra. Jadi kula yakin iki alamat dipun ridani Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kok cerita Isra niku tentang Nabi Musa. Nggih tentang sinten? Musa. Nabi Musa niku diselamatkan dari Firaun pas tanggal 10 napa? Surah. Nggih 10 Muharram. Ya 10 napa? Muharram. Saat ini tanggal 9. Berarti mengke maghrib pun tanggal 10 napa? Muharram. Bagi kula wau janjian kalian santri-santri kula pokoke mengke dalu biasanya kula nak ngaji teng mriki itu karena masuk rumah saya sekitar jam 8:30 jam 9 libur, tapi nanti saya tetap ngaji. Tadi malam nggih kula tetap ngaji teng sarang. Jadi Sabtu itu kula gak ada jam teng sarang, jam 2 sampai jam 5 kula mucal teng sarang. Tapi karena saya tidak mau libur di sini itu berarti mulangin sarang. Nak mulangin sarang libur di sini. Saking kalau mau libur, begini tak sekolah nak baca. Saya itu fanatik. Kalau ada kesempatan ngaji itu saya tidak mau libur. Ya, karena itu tadi saya melakukan kebenaran. Gorano ibadah tertinggi umat Nabi kau yang mulang. Ya, kau yang nak mulang. Bergolewat mulangnya tadi, wong Islam sadar. Pentingnya keberhadiran Allah Subhanahu wa taala. Nek gak ono ulama iku wong ora ono sing iso nerangno takarrub ilah Allah kaya ulama. Mereka ulama lah yang iso nerangno logika betapa elek turu, betapa api iso nara ulama ya iso yang mubalik rada iso paling nerangno gunane sholat jalbur rizki malah malah wong Islam dilatih kapitalis lembaga religius spiritual dikompensasi ambek materi material faham lu malah jagelan lu malah wajaran apa malah malah rajin maksud lembaga sakral dikompensasi ambek apa? Ambek napa? Kapitalistik, ambek napa? Materialis. Kulo termasuk kiai paling nentang. Kowe nak salat ngene rezekimu jembar. Salat itu sesuatu yang sakral, jangan kompensasikan dengan yang materialistik. Ya, tapi wong Islam nak ra salat rezekine piye? Cina ora tau salat juga. Rezeki opo kok? Cina ora tau napa? Salat, ora tau duha ngene apa? Suka sih. Ya bodo-bodo duha mari suka santri gak suka gak. Mubadina duka Mubadina apa? Ibadah sampai pengeran mulai dua yang beribadah di rumah pengeran nanti matek di rumah pengeran sholat bisa ngajak transaksi kalau ini penentang berat ya mergora ulama jadi ya penak yang ngomong pelang-pelang paham? Karena itu penting, mulang itu penting sampai Nabi ngendikan khairukum man ta'alam al-Quran wa'alam terbaik yang terbaik dari jalan sing ngajarkan Quran. Ini ngajarkan kayak begini. Misalnya dari awal sholat, sholat itu dari awal. Itu kalau ulama, kalau Nabi Muhammad terus ditiru para ulama, cara bahasakan itu tidak problem, tapi pesta. Kematian dari dulu ya tidak dibahasakan kematian, tapi pesta. Hudan nalqal ahibbah Muhammadan wasohbah. Tapi kita boten. Kita ini harus bahasa-bahasa wong-wong sing non-non agama darani kematian kepunahan dianggap dinosaurus tadi nganggap kematian apa? Kepunahan nganggap kehidupan dari hukum sosial, hukum alam terus kapan kita jadi mukmin sejati kalau nganggap kehidupan adalah hukum alam nganggap kematian kepunahan paham ini lewat ngaji ini ben imani sampai tambah kukuh. Sayyid Husain itu dikabuluti tanggal 10 Muharram oleh penelikung-penelikung pemerintahnya Yazid. Itu kenapa beliau berani mati? Ketika utusannya Yazid bilang, "Ya Husain, karena Hasan sudah menyerahkan pemerintahan ke Yazid, mbok kamu sekaligus menyerahkan pemerintahan ke Yazid." Jare Husain, "Iya nak Yazid soleh aku ora apa-apa, urusane Yazid itu ora soleh." Zalim-zalime wong saleh ku nak ngakoni pemerintahane wong do. Zalim-zalime wong saleh ku nak ngakoni pemerintahane wong. Terus jare utusane Yazid, "Nak ngono kowe tak pateni, jape timbang aku urip ngakoni kebatilan atau mati. Idzan al-mautu khairun." Karena mereka melihat kematian itu biasa sekali. Sampai muni idzan al-mautu napa? Khair. Kalau gitu saya mati saja. Ini 10 Muharram diperingati orang Syiah dengan menyakit-nyakiti diri. Ke imam mereka saat itu luka, maka mereka meniru luka yang sama di hari 10 Muharram. Tapi kalau orang Sunni mengharamkan pesta-pesta itu, apa ritual-ritual kayak itu, orang Sunni cukup ada ibadah spesial yang tidak rutin. Jadi ngendikane guru-guru kula pokoknya hari yang cara Allah istimewa kita bikin satu ibadah sing napa istimewa. Misalnya biasane ra kobliyah ya kobliyah, biasane salat fardhu tok ya tambahi ba'diyah ta kobliyah. Biasane medhit ya rodok lomo, biasane lomo ya tambah napa? Lomo. Lah nek misale sira lomo medhit tukang misoi bojo hari iku ramah, pokoknya ana bedane. Pokoke ana bedane, biasane merengut ya napa ramah. Ibadah ku gampang ora kudu spesial, pokoknya ana bedane. Ana napa? Jadi pangeran itu sampai nono perkembangan. Urip kono apa? Perkembangan. Tanggal 10 Muharram itu manjen spesial. Dilalah Nabi Nuh diselamatkan songko banjir bandang di tanggal apa? 10. Nabi sinten? Nabi Ibrahim saking api di tanggal apa? 10. Nabi Muhammad untuk turun wahyu sing total di tanggal 10. Sing al-yauma akmaltulah. Ulun niku nggih mboten jarak, nggih mboten kultus, mboten mitos. Ulun mboten jarak ngaji niki kok pas khatam surat Isra. Jadi niki insyaallah mengke kula khatam tekan surat Isra. Nggih mboten jarak.

dan semua komunitas kemaksiatan. Lah nek digawe bar ngoten niku radius 10 meter atau 20 meter tapi ape digo ibadah ora pantes. Tapi sebaliknya juga begitu. Kalau sing tuku wong soleh Pak Kaji, ya komunitas saya kesalehan. Magrib-magrib ana Pak Kaji metu ke omah ben masjid. Mbok ape isa ana Pak Kaji ke tasbih mlebu metu. Tapi kan jadi komunitas kesalehan. Artinya apa? Kalau orang soleh tidak kompetisi membeli tanah itu dan dibeli orang dolim, maka komunitas itu menjadi komunitas kezaliman. Dan itu kekalahan kita kalau di mana-mana jadi komunitas kezaliman. Lan jeneng kudu matur nuwun, ana santri rada bedhik seneng ning gerdu niku kudu matur nuwun. Saya lele santri iku roh apa jek menyang astagfirullah. Paham? Lumayan gerdune ana astagfirullah. Lah timbang misalnya gerdu dikuasai canakal tok. Malah nak nong wedok liwat di beto, nak sing liwati santri paling beda dari santri nganti piye, mujuk wedi pangeran. Jadi kita ini harus secepat mungkin, sebanyak mungkin menyebar nopo kesalahan. Ya alhamdulillah banyak santri kulo sing sugih melakukan. Bahkan wingi wonten sing crito kulo, Pak Bak, saya itu kemarin beli rumah 200 juta di tengah kota, ya tak pakai. Kok pas nyampe umroh mbek kulo dikenang, pokoke saran kulo ngoten. Nak di ngamal lo sama ini kelumanan 200 juta gue anak merapopo sementing gue nak ketunan ngaji ngalor ngelidur melebu kuno lumayan tiba ngalor gitu ngomong blotter atau ngalor gitu ngomong pak kaji penting ini dan ini yang disebut siar disebut apa? Siar sama tak cerita nih komunitas kezaliman tunduk aneh-aneh begitu juga komunitas kesalehan kalau pun bolak balik mati. Kalau sudah komunitas kayak kenjiran, kayak tempat-tempat maksiat, itu adol tasbih rah pantes, pantesnya adol kondom. Begitu juga wis dadi komunitas Sunan Ampel, adol kondom rah pantes, pantesnya adol tasbih. Nah, dalam dunia netral kayak tanah-tanah pinggir ratan Bojonegoro teng Rembang itu kan jenenge netral. Paham ya? Cepet-cepetan sing menciptakan komunitas. Manung suge-suge wajib, wajib tuku tanah. Ning pikir-pikir. Kulo ijek eling iki, kulo crito iki, mboten kultus niki kulo crito. Tanah perbatasan Pantura itu dulu milik Mbah Mat. Mbah Mat itu mbahnya Ki Memun. Walhasil walawal zaman diwaris oleh cucunya namanya Gus Ali. Itu ketika Mbah Khim dulu abahnya Gus Ali itu mau dijual itu tidak boleh. Aku adol tanah ning Cina iku atok mati. Logikanya jelas. Mbah Mun juga sering bilang gitu. Nak nopo pak kaji apa kaji nganti tanahnya didol wong rai Islam ni ku, kue ada orang kaji timbang adol tanah neng pinggiratan buat dol wong rai Islam. Bahkan nak tidak weteng kulo, karena saya santri beliau juga. Ya perbatasan didol neng gole wong rai jelas, nak sebenar jadi prostitusi sing dosa sopo. Akhirnya Mbak Gus Said digawe warung Pantura, onok musolane, ya, santri mlebu metung ketunan kualek lah pokoknya santri. Kadang ya ana sing nggawa Alfia senajan sampe rokok dangak-dangak tapi cekelane je Alfia. Karena itu perbatasan potensi dipakai maksiat tinggi sekali. Tinggi napa? Tinggi sekali. Jadi wong Islam kudu diperhitungkan. Paham ya? Gedhe napa? Iki sing kanca kula nembe kanca kula. Gus kula nek ndek dhuwit niku wis los-los ning terminal sampe tak tuku. Tapi nek tuku sitok kok tak urung siar Gus. Wae kula nek tuku langsung telus. Ya cocok. Kula nu bae kiai, kula nu termasuk kiai humul, artinya jarang tampil di depan umum, tapi pangeran sayang kula. Lha yo ana wong seneng kula. Kula nu wong suge-suge seneng kula nggih kadang. Artinya nggih artinya kula ya tetep ora basa-basi iki kula mboten seneng kumpul wong suge. Nek dolan teng kene tak ngel-ngel tenan. Ketemu pas ngaji itu sering bensuan mari repot kalau trauma adat gudak gudak itu trauma gue sedih gue sebuah duit utangan nyewain mobil yang kangelan gue nengkono yang ngel-ngel aku alal ciri utama agama yuri dua bikumul yusro agama itu gampang ini gue repot sebuah gue duit utangan nyewa mobil bolet tukaran barang alah malah hitung-hitungan barang malah ruwet paham ya? Jadi itu harus punya perhitungan. Sebab itu Nabi Muhammad itu ngotot sentral Mekah itu jadi negara Islam meskipun lewat perang. Karena andai kan dulu Ka'bah itu tidak dikuasai Nabi Muhammad, sing kuasai Abu Jahal CS. Akhirnya ada penari perut dan sebagainya. Perang Uhud sukses itu barokah penari perut. Sofyan duwe bojo jenenge Hindun. Hindun duwe budak jenenge Wahsy.

Sekarang tuh kedzaliman tuh punya sistem, misalnya sistem marketing. Sing dadi PR, public relation mesti wong ayu, setengah blodor, wajib ramah. Paham ya? Lah sementara wong soleh, sing tukang nyoko pengajian wis jenggoten kupereng. Merengutan. Itu kan terus komunitas kedzaliman di daya tarik, komunitas kesalian di keangker, keangker. Anda itu ora pati cocok cara kula. Memang tidak harus diganti perempuan ramah gitu, dan maksudnya wis si goten itu rasa kereng tuh, wong wis wedi. Wong kiai wis salamane dikuwawal wong kesangar-sangar. Lah iya. Pira-pira wong cek gelem salaman mbik kiai. Cek lumayan utawa ampun. Pamit dadi guru-guru kula riyen gadah fatwa ngoten. Sehingga tanah-tanah teng perbatasan niku alhamdulillah yang miliknya keluarga kiai sarang ya masih miliknya. Dan sekarang dipakai warung. Hanya dipakai warung itu ya fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya ada musala, ada komunitas santri. Bocah ngalor ngidul nggo alfiah, nggo takrib. Mbok paham mbok ora pokoke digawa ngalor ngidul. Mbok pe ngaji, mbok pe mlaku-mlaku, sing penting kan komunitasnya kesalih. Kesalihan. Ya kaya wong isuran nampil nggo tasbih. Mbok pas bingung weling pangeran ya ora jelas, sing penting sing digawa kan tas tasbih. Mesti digolek iku aneh-aneh. Wong niat wiridan kok mboten sing kayu setigila, nek setigi ora bedane opo, padha-padha padha-padha eling Allah Subhanahu wa taala. Nek masalahe kan wis percaya magic to. Wabe wiridane kayune kudu khusus. Iku ajaran apa meneh? Ancen aneh-aneh pengumpul. Menurut tersaken ngene iki sing tentang Abu. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wabil haqqi lan kelawan gawa kebenaran atau kelawan kebenaran anzalna nurana ingsun hu ing Qur'an. Ail Qur'ana tegese ing Qur'an. Wabil haqqi lan kelawan kebenaran al-mustami dikang mengko apa Qur'an alih ing atas sehat. Nazala tumurun apa Qur'an. Kama anzala kaya oleh awal nurana sapa Allah. Lam yak tarihi tabdilun ora anyar teko ing Qur'an apa tabdilun apa pergantian. Wa ma arsana ora ngutus ingsun ka ing sira ya Muhammadin Muhammad ilang basyiron kecuali ngekei berita seneng. Man ing wong amanah kang iman sapa man dikei berita seneng bil jannati kelan swarga. Wa nadhiran lan ngekei ancaman atau peringatan man ing wong kafara kang kafir sapa man dikei ancaman peringatan binari kelan neraka. Wa Qur'anan lan ing Qur'an mansubun bi fi'lin yufassiruhu farokna. Kelawan fi'il yufassiruhu kang nafsir apa fi'il ku ing dawuh Qur'anan farokna. Nurono perenca-perenca ingsun to nurono bertahap ingsun ku ing Qur'an. Nazalnahu tegese nurono ingsun ing Qur'an mufarraqan halih bertahap. Bertahap fi isrina sanatan ing dalam masa 20 taun. Aw wa salasin utawa ditambah 3. Ini ku teng Mekah 13 taun, teng Madinah napa 10 taun. Litaqra'ahu supaya maca sira Muhammad ing Qur'an ala nasi ing atase manungsa. Lan iki nunjukno mulane wong alim ra mulang dosa. Mergo tujuane Qur'an diturun aku litaqra'ahu ala nas. Dadi uzlah ku haram. Uzlah itu tengah tiktok, buatan usah fisik. Wong alim itu haram uzlah. Nak orang alim lah, tak pati ada gunanya. Tapi nak, macam malam ulang malah keliru tu malah. Nak wong alim uzlah itu jelas haram. Mergo awal Quran turun di takrohu alan nas. Kudu diwaca non yang menusuk. Meskipun atine kudu uzlah. Lain atine rau uzlah jadi keliru. Wong kok gantung be menu, menusuk. Tiga tu sekolah ngaji ni mulang jenengan. Tapi arah para rahmat disanggih Allah pintu. Tapi arah para rahmat kau menusuk. Litaqra'ahu supaya maca sira Muhammad macakno sira Muhammad ing Qur'an alan nas ngene jelas ngene alan nas ing atase manusa alam sing ing atase tenang-tenang utawa ing atase napa ngene bertahap mahlin tegese bertahap wa tawa'udatin lan tegese bertahap liyabamu supaya paham sapa nas ing Qur'an wa nazala lan rona ing sendu ing Qur'an tanzilan kelan turun tenan turun sing sithik-sithik sean tegese sithik-sithik badhe sean sause sesithik sing liya ala hasabil masalihi menurut kadar kemaslahatan. Kul ngucapa sira Muhammad di kufari Makkah maring kafir Mekah aminu bihi aula tu'minu imano sira kabeh bihi klan Qur'an aula tu'minu ta ora iman sira kabeh tahdidun lahum ta iki dawuh iku ngekei tahdid lahum maring kufar tahdid maknane nglulu to innalladzina satan wong akeh utukang den paringi sapa ladina alil ma'ing ilmu min qabli saking sedurunge turune Qur'an qabla nuzulihi tegese saking sedurunge turune Qur'an wahum ti alladzina mu'minu ahli kitab iku mukmine ahli kitab idza istana likane den waca napa Qur'an alihi ing atase ahli kitab ya khiruna mengko padha sungkem ta padha iki iku namane jungkel sungkem sapa ngake lil adkon maring pira-pira napa niki namane iki jamu ana sing dige jenggot ta namane jang dagu namane jangkut napa dagu ya sujatan khalis sujud janggut atau dagu. Waya kulan padha ngucap sapa ngake subhana rabbina kelan suci pangeran kita tanzihan lah. Bersihna lahu maring Allah an khulfil wa'di sang nyulayani janji. Ini sedune kelakuan khaffafatun. Kana ana apa wa'di rabbina apa janjine pangeran kita binuzulihi kelawan turune Quran. Wa ba'tsi nabilan kautusi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku la maf'ulan yektine dilakoni utawa mesti terjadi. Waya khirunalan padha jungkel utawa padha bernop sujud sapa ngake lil afkon main